Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib dan kajian rutin Masjid Agung Sunda Kelapa yang dirahmati Allah, pada malam hari ini alhamdulillah kembali kita hadir sejenak beriktikaf mengikuti dan mendengarkan kajian rutin kita, yang pada malam hari ini kajian dengan materi tafsir akan langsung diisi oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Ki Haji Ali Nurdin MA. Untuk itu marilah sama-sama kita awali dan kita buka dengan membaca Ummul Quran Surat Al-Fatihah. Kita selalu memohon ridhonya dan barokahnya dari surat Al-Fatihah, dan semoga apa yang menjadi hajat kita bersama dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadini wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim malikiyawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin amin ya rabbal alamin. Baiklah bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya marilah kita dengarkan dan kita ikuti kajian tafsir tematik yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Ki Haji Ali Nurdin MA. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil amma ba'd. Bapak ibu sekalian, rahimakumullah. Kita masih melanjutkan tema besar kita tentang perjalanan manusia. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada bagian perjalanan manusia di dunia ini dan pada akhirnya akan mengakhiri kehidupan ini. Nah, bagaimana Al-Quran menjelaskan perjalanan manusia berikutnya setelah di dunia ini, yang dimulai dari setiap orang akan mengalami sakaratul maut dan seterusnya itu. Fase berikutnya yang dialami manusia setelah kematiannya, maka mereka atau manusia akan berada di sebuah dimensi alam yang namanya barzakh atau kubur. Bukan kuburan ya Bu, beda. Barzakh atau kubur beda lagi dengan kuburan seperti kita. Informasi ini misalnya kita lihat di surah nomor 23 surah Al-Mu'minun pada ayat yang ke-99 sampai 100. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi rji'un la'alli a'malu salihan fima taradtu kalla. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, sehingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal yang saleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Iya. Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Iya. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Iya. Di hadapan mereka ada barzakh yang diterjemahkan dengan dinding pembatas. Jadi ini merekam bagaimana orang yang telah meninggal, kalau mereka durhaka kepada Allah, maka mereka ingin dikembalikan ke dunia, Bu. Maka Allah jawab tidak mungkin, karena di hadapan mereka ada dinding pembatas atau barzakh. Maka dimensi alamnya disebut alam barzakh. Maka dalam akidah kita, Bapak Ibu, orang yang telah meninggal itu mereka di dimensi alam barzakh, tidak mungkin kembali ke dunia apalagi jadi hantu. Nah, tidak ada. Maka tidak ada yang disebut orang yang meninggal jadi hantu, gentayangan, apalagi terus balas dendam, enggak ada itu. Kalau hantu ada, tapi itu bukan roh orang meninggal, itu jin. Tapi roh yang meninggal, mereka berada di alam barzah. Satu-satunya kemungkinan bagi orang yang meninggal itu masih berkomunikasi dengan orang yang masih hidup di dunia ini dalam mimpi. Dalam mimpi itu mungkin sekali. Karena apa? Mimpi itu atau ketika tidur itu sebetulnya Al-Quran dan agama juga menyatakan orang itu mati. Maka doa kita kalau bangun tidur apa itu, Bu? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Engkau ya Allah yang telah menghidupkan kami dari kematian kami. Gitu. Maka tidur sama dengan mati. Sehingga kalau ada orang bermimpi ketemu orang yang telah meninggal, itu kemungkinannya benar roh orang meninggal. Terlebih kalau ada seseorang, misalnya seorang ulama yang bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pastilah itu memang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita yang bukan siapa-siapa mimpi ketemu orang yang telah meninggal, apakah itu kakek kita atau nenek atau orang tua kita misalnya gitu, itu bisa ya bisa tidak, Bu. Karena setan itu salah satu kelebihannya bisa menyerupai orang yang telah meninggal. Untuk membedakannya apa? Tinggal yang diisyaratkan apa dalam mimpi itu. Kalau yang disyaratkan sesuatu yang positif, maka insya Allah benar roh orang meninggal itu. Misalnya kita dalam mimpi melihat orang tua kita senyum gitu, berpakaian putih, maka insya Allah betul itu. Tapi kalau ngaku kakek kita terus bilang misalnya pada dalam mimpi itu, kamu banyak masalah ya, minta kasih nomor togel, itu pasti setan, Bapak. Gak mungkin orang yang meninggal. Nah, pertanyaannya yang pertama adalah, di alam barzakh ini ngapain mereka? Itu ya, Bu ya. Roh orang meninggal itu ngapain saja mereka itu? Al-Quran memberi isyarat, paling tidak nanti dalam hadis juga banyak, ada dua kelompok, Bu. Mereka orang-orang yang baik dan orang-orang yang buruk. Bagi orang-orang yang baik, husnul khatimah, maka mereka akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Isyarat ini misalnya kita temukan di surah 3, surah Ali Imran, ayat 169. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. 170, lanjutkan. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikannya kepada mereka. Iya. Dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka. Bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Jangan kamu mengira orang yang wafat di jalan Allah membawa keimanan, mereka itu mati, enggak. Mereka hidup di sisi Tuhannya, bukan di sisimu, Bu. Tapi di sisi Tuhan mereka hidup. Di mana? Di alam barzah. Dan mereka dikaruniai rizki oleh Allah. Rizkinya apa ini, Pak? Rizkinya apa, Bu? Ada enggak nasi uduk? Misalnya gitu. Enggak dijelaskan. Wallah alam. Tapi yang pasti dengan karunia itu mereka begitu berbahagia. Farihina bima atahumullah min fadlih. Mereka bergembira dengan apa yang dikaruniakan Allah. Nah, ini yang di alam barzakh ini, Bu. Dan mereka bersuka cita, bergirang hati dengan siapa? Dengan orang-orang keluarganya yang masih tinggal di belakang hidup di dunia. Ini alam barzakh. Maka bagi orang yang baik, orang tua yang beriman, beramal soleh, mereka punya keluarga, keturunan yang soleh, solehah, itu di alam barzahnya ketika wafat gembira sekali, Bu. gembira dengan apa yang diberikan Allah di alam barzah, dan bergembira karena apa? Keturunannya, keluarganya yang masih di dunia mendoakannya. Maka sekaligus salah satu bentuk siksa neraka itu, siksa kubur itu salah satunya apa, Bu? Kalau orang mengharapkan doa dari anggota keluarga, tapi ternyata tidak seorang pun keluarganya termasuk anak-anaknya mendoakan. Nah, itu sakitnya di sini, Bu. Itu almarhum-almarhumah itu sangat sedih. Mereka sangat berharap akan dapat kiriman doa, tapi ternyata tidak pernah berdoa. Na'udzubillahi. Terlebih, nah itu, bagi orang yang betul-betul durhaka, bukan hanya tidak akan mendapatkan kiriman doa, tapi Al-Quran juga mengatakan apa? Mereka setiap saat akan melihat siksa yang nanti di akhirat akan dimasukinya. Mari kita lihat surah 40, surah Ghafir, ayat 45-46. Ini salah satu penjelasan tentang adanya siksa ketika di alam barzah. Maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka. Iya. Dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Iya. Kepada mereka ditampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat dikatakan kepada malaikat, masuklah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Kepada mereka, si Fir'aun dan anak buahnya, karena dulu ketika hidup di dunia itu durhaka, diperlihatkan ya, Bu. Di mana ini? Di alam barzah. Siksa neraka yang akan dimasukinya. Dan ketika kiamat sudah tiba, maka malaikat diperintahkan Allah, adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Masukkan Fir'aun dan anak buahnya ke dalam siksa yang pedih. Jadi kalau di alam barzah mereka sudah melihat, ibaratnya sudah jatuh vonis, tinggal nunggu eksekusi. Eksekusinya kapan? Setelah hari kiamat. Mungkin ada yang berkata, enggak ada itu siksa kubur itu. Wong orang di alam kubur itu semuanya tidur kok. Ada yang berkata begitu. Mereka semua itu tidur. Ada ayatnya kok. Surah Yasin, surah 36, ayat 52. Salah satu ayat yang dijadikan alasan untuk menolak adanya siksa kubur. Qalu ya wailana man ba'athana mim mar qadina. Mereka berkata, aduh celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Inilah yang dijanjikan Tuhan yang maha pemurah dan benarlah Rasul-Rasul. Celakalah kami. Ini ucapan orang durhaka di alam barzah ketika kiamat tiba, Bu. Siapa yang membangkitkan kami dari ayat tadi apa, Pak? Dari, bukan dari tidur, tempat tidur. Bukan dari tidur. Kalau bunyi ayatnya misalnya, ya wailana mamba'asana min naumina, celakalah kami, siapa yang membangkitkan kami dari tidur kami, maka kita simpulkan mereka di alam barzah tidur. Ya kan, Bu? Tapi dikatakan apa? Mimmar qadina, yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami. Ingat Bapak Ibu, yang di tempat tidur tidak selalu tidur. Yang di tempat tidur tidak semuanya tidur. Bahkan di dunia pun ada orang yang tidak bisa tidur semalaman, dua malam, bahkan ada yang tiga malam gak bisa tidur-tidur, Bu. Ada. Nah demikian juga orang di alam barzah. Maka kalau ayat ini dijadikan dalil untuk menolak adanya siksa kubur, kurang pas. Karena apa? Ayatnya tidak mengatakan yang membangkitkan kami dari tidur kami, bukan tidur mereka, tapi dari tempat tidur, maksudnya dari kubur kami. Di samping sekian banyak hadis sahih yang menyebutkan tentang adanya siksa kubur. Misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu saat lewat di kuburan bersama sahabat, beliau berhenti kemudian mengambil ranting terus kemudian ditaruh di dalam kuburan itu. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa? Kenapa yang kok Anda lakukan seperti itu?" Nabi jawab, "Ahli kubur ini sedang disiksa. Maka aku berharap mudah-mudahan dengan ini diringankan siksanya." Dengan dijelaskan sebabnya macam-macam dalam riwayat-riwayat itu. Yang pasti bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan diwafatkan dalam keadaan beriman, mereka di alam kubur akan sudah merasakan nikmat kubur. Pertanyaan kedua berkaitan dengan dimensi hidup ini, di alam ini, di alam barzah. Berapa lama mereka tinggal di alam barzah? Kalau logika kita sekarang kan, bayangkan Bapak Ibu, sejak zaman Nabi Adam manusia pertama, sekarang sudah meninggal, demikian juga manusia-manusia selanjutnya, ribuan tahun itu kan, sampai nanti hari kiamat itu mereka tinggal di alam barzah. Jadi kalau menurut dimensi alam kita kurang lebih berapa ribu tahun gitu ya Bu ya, mereka sudah ribuan tahun. Termasuk kita nanti wow alam, kita nggak tahu kiamat itu kapan. Kalau Al-Quran mengatakan sudah dekat misalnya gitu, itu tidak harus dimaknai dalam konteks dekatnya waktu. Tapi apa? Pasti. Kalau Al-Quran mengatakan iqtaraba lin-nasi hisabuhum, sudah dekat hari hisab bagi manusia, misalnya begitu, itu tidak harus dimaknai, oh berarti bentar lagi ya, tahun depan ya, atau 2000 sekian, enggak harus. Tapi apa? Pasti tiba. Nah, pertanyaan berapa lama mereka tinggal di alam kubur? Ini jawabannya kalau kita merujuk ke Al-Quran, ternyata dimensi waktu antara kehidupan dunia dengan kehidupan di alam kubur dan akhirat berbeda. Sekarang mari kita tanya Al-Quran. Surah nomor 23 ayat 112, 113 sampai 114. Surah Al-Mu'minun surah 23. Qala kam labistum fil ardi adada sinin? Qalu labisna yawman aw ba'dha yawm. Allah bertanya, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung. Allah berfirman, kamu tidak tinggal di bumi melainkan sebentar saja. Kalau kamu sesungguhnya mengetahui. Oke, coba Bapak Ibu. Kam labistum, berapa lama kalian? Kalian berarti yang ditanya banyak ahli kubur semua, yang sudah meninggal semua, Bu. Berapa kalian lama tinggal di bumi? Ternyata mereka jawab, ada kelompok yang jawab, labisna yaum, kami tinggal di bumi satu hari. Ada yang mengatakan, enggak, kami cuma setengah hari aja, enggak sampai satu hari. Itu pun dikoreksi oleh Allah. Nah, kalau kalian tahu, kalian tinggal di bumi hanya sebentar. Illa bistum illa qalila. Sebentar, jika kalian tahu. Muncul pertanyaan, bagaimana Allah mengatakan sebentar? Padahal di dunia ini ada yang berumur sampai 1000 tahun. Nabi Nuh dan kaumnya kan Bu. Nabi Nuh alaihissalam dakwahnya aja 950 tahun. Berarti usia beliau kurang lebih apa? 1000 tahun lebih. Nabi Yullah Ibrahim alaihissalam, konon katanya usia beliau ratusan tahun saat itu Bu. Wong disunat itu katanya usianya 150 tahun baru sunat. Kan remaja gitu kan. Nabi Ibrahim kan konon katanya seperti itu. Gak usah dibayangin gimana pokoknya gitu. Usia umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam rata-rata kata Nabi berapa? Sittina sanah, 60 tahun. 60 tahun. Bapak berapa sekarang? Bapak sekarang berapa usianya? Hah? 45. Alhamdulillah. Masih lama ya. Ya mudah-mudahan itu panjang umur ya. Berarti kan 45, 60, 15 tahun lah. Loh kalau 60, ya mudah-mudahan panjang umur, panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kita kan semua begitu salah satu. Baik. Sampai mana tadi? Iya. Bagaimana jawaban Al-Qur'an? Wong ada yang 1000 tahun, ada yang ratusan tahun, ada yang puluhan tahun, kok dikatakan usia atau dia tinggal di bumi hanya sebentar? Surah 22 ayat 47. Ini jawabannya, Pak. Wa yasta'jilunaka bil 'adzab wa la yukhlifullahu 'ahda wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Dan mereka meminta kepadamu agar azab itu disegerakan. Padahal Allah sekali-kali tidak akan menyalahi janjinya. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Jadi satu hari di alam barzah di sisi Tuhan itu sama dengan berapa, Bu? 1000 tahun dalam hitungan kita. Maka kalau ada orang atau manusia di zaman Nabi Nuh usianya sampai 1000 tahun lebih, ya wajar kalau dikatakan satu hari. Kalau kaum Nabi Ibrahim dan Nabi Ibrahim ratusan tahun, mereka mengatakan kami setengah hari, ya bisa masuk akal, Bu. Tapi mayoritasnya apa? Kalau tadi usia kita puluhan tahun, umat Muhammad 60 tahun, jadi kira-kira kalau 1000 tahun itu 24 jamnya, 12 jamnya kan kurang lebih 500 tahun ya, Mas. Berarti 6 jamnya berapa? 250 tahun. 1 jamnya waktu di sisi Tuhan sama dengan berapa itu? 45 tahun kurang lebih. Jadi kalau usia kita itu 60 tahun, maka itu kurang lebih 1 jam lewat 20 menit ya, Pak. Kalau usia kita sampai 90 tahun, nah kurang lebih 2 jam lah waktu di sisi Tuhan. Kira-kira seperti itulah. Jadi kita itu modalnya itu cuma berapa tadi? Kurang lebih 1 jam lewat sekian puluh menit. Atau kalau katakanlah kalau kita sudah misalnya dianugerai panjang umur, ya 2 jam sajalah di dunia. Maka wajar kalau Tuhan katakan, Allah katakan illa bistum illa qalila. Kalian tidak tinggal di bumi kecuali sebentar. Maka di alam barzah juga demikian. Tahu-tahu sudah kiamat di alam barzah. Tahu-tahu sudah mereka menyadari, oh, dibangkitkan. Mungkin untuk membuat ilustrasi, kita umumkan gini, Pak. Misalnya kita sedang tidur. Dalam tidur kita itu kita mimpi, Bu. Dalam mimpi itu seakan-akan kita menjalani kehidupan masa remaja, dewasa, menikah, berumah tangga, punya anak sampai tua, kira-kira gitu ya. Itu seakan-akan puluhan tahun kita menjalani kehidupan itu di dalam mimpi. Tiba-tiba istri kita bangunin, "Pak, pak, bangun, pak. Anterin aku dong, aku gak berani keluar." Kita lihat jam, ternyata kita baru tidur 30 menit. Tapi dalam mimpi tadi kan panjang ya, Pak ya. Nah, kira-kira begitulah nanti orang meninggal itu. Seakan-akan kita merasa hidup kita sekarang usianya 45 tahun, 50 tahun, 55, 60, 70, 80. Tapi begitu kita dipanggil oleh Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ternyata kita baru hidup beberapa jam. Kira-kira gambarnya seperti itu. Itu yang dialami di alam barzah. Itulah mengapa bagi orang-orang yang tidak punya bekal iman, Bapak Ibu, mereka semuanya minta ingin dikembalikan lagi ke dunia. Mereka minta supaya diberi umur tambahan sebentar lagi. Mau ngapain? Mau beramal soleh. Mau ngapain? Mau jamaah ke masjid. Permintaannya dikabulkan enggak, Bu? Sorry, Bro. Enggak bisa. Klus sudah tutup, tidak bisa lagi diterima. Nah, itu yang dialami fase ketika orang di alam barzah. Beruntung Bapak Ibu, bagi orang yang beriman, beramal soleh, terlebih yang mau misalnya istiqomah untuk membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran, itu Rasulullah SAW menyatakan bahwa tilawah Al-Quran kita itu bisa menjadi syafaat kita sejak ketika di alam kubur. Baik, sudah selesai di alam kubur, selesai Bu. Baik dari dimensi waktunya, keadaannya, dan seterusnya sudah selesai. Nah, selanjutnya perjalanan manusia diteruskan kemana setelah selesai semuanya dikubur? Itulah ketika Allah telah memutuskan hadirnya, tibanya saat hari kiamat. Kapankah kiamat tiba? Itu pertanyaannya. Rasulullah pernah ditanya oleh Jibril tentang kapan kiamat tiba. Nabi jawabnya apa? Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Jawaban Nabi. Dan bagaimana jawaban Al-Quran? Salah satunya kita lihat surah 20 ayat yang ke-15. Inna sa'ata atiyatun agatu ukhfiha litujza kullu nafsim bima tas'a. Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang, aku merahasiakan waktunya agar supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan. Aku rahasiakan waktu. Dan ini berulang dalam Al-Quran. Aku rahasiakan. Maka apalagi kita, Rasulullah pun tidak diberitahu oleh Allah kapan tibanya kiamat itu. Dalam hadis-hadis yang kemudian kita ketahui hanya apa? Tanda-tandanya. Apa ya Ibu? Tanda-tanda kehadiran kiamat itu. Adakah tanda-tanda kiamat yang disebut di Al-Quran? Kalau di Al-Quran kita tidak mendapati rinciannya Bapak Ibu tentang tanda-tanda kiamat itu. Tapi salah satu yang bisa kita lihat misalnya, mari kita lihat surah 27. Salah satu yang disebut ayat 82 misalnya. Surah 27 An-Naml ayat yang ke-82. Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardh tukallimuhum annannasa kanu biayatina la yuqinun. Apabila perkataan, maksudnya apa, saat kiamat sudah tiba, maka Allah akan keluarkan dabbah, sejenis binatang melata, jenisnya apa wallahu alam, dan binatang itu bisa berbicara, Bu. Berbicara kepada manusia yang ada. Annannasa kanu biayatina la yuqinun. Sungguh manusia kebanyakan terhadap ayat-ayat kami tidak yakin, tidak beriman. Ini salah satu tanda yang disebut di Al-Quran. Nanti kalau di dalam hadis-hadis banyak sekali, misalnya turunnya Nabi Isa alaihissalam, juga kemudian hal-hal yang lain. Tapi yang pasti, apapun itu, kiamat pasti tiba. Kiamat pasti datang. Hanya waktunya dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa gambaran prosesnya? Mari kita lihat. Prosesnya dimulai dari apa yang disebut Al-Quran dengan peniupan sangkakala. Surah nomor 39 ayat yang ke-68 misalnya. Fa idza nufikha fis-sur fa sa'iqa man fis-samawati wa man fil-ardi illa man syaa'allah. Dan ditiuplah sangkakala. Maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Tiup sangkakala, siapa yang niup nih Bu? Siapa yang niup malaikat? Sangkakala ini malaikat. Dalam beberapa riwayat disebut namanya malaikat apa Bu? Israfil. Maka matilah semua kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Belum berarti ada yang gak mati ya Bu ya. Ada, siapa? Yang niup itu. Ada, kalau yang niup mati juga nanti gimana tuh? Ya malaikat yang niup itu yang gak mati Bu. Nanti kalau dia mati juga kan yang niup siapa? Enggak ada yang dibangkitkan itu. Padahal kan tadi ayat mengatakan apa? Ketika tiupan yang kedua kan gitu, dibangkitkan semua makhluk. Ketika tiupan pertama bukan sekedar mati Bapak Ibu, tapi apa? Hancur seluruh alam ini. Dalam sebuah hadis kita temukan bahwa salah satu surah yang menggambarkan begitu detail tentang kehadiran atau kejadian kiamat itu namanya surah At-Takwir, surah 81. Dari awal ayat begitu lengkap dan detail sekali. Kalau kamu, kalian, kata Nabi, kalau kalian pengin melihat bagaimana kejadian kiamat, bacalah surah At-Takwir. Idza syamsu kuwirat wa idza an-nujumu kadarat wa idza al-jibalu suyirat. Dari ayat 1, Ustaz. Surah nomor 81. Ya. Yeah. Oh, tidak ada terjemahnya. Iya, tidak lengkap. Tidak apa-apa. Iya. Idza syamsu kuwirat, dan apabila matahari sudah redup gitu loh Bu, sudah enggak lagi keluar cahayanya. Kalau menurut para ahli, usia matahari ini nantinya energinya 30 miliar tahun Bu. 30 miliar tahun. Sekarang ini menurut perhitungannya matahari sudah mengeluarkan energinya itu selama 15 miliar tahun. Jadi gak suwe lah, masih lama lah kira-kira gitu kalau menurut para ahli gitu. Tapi ya karena Allah tadi katakan apa? Kurahasiakan. Nah, apa yang dibacakan? Apabila matahari digulung dan apabila bintang-bintang berjatuhan, nah, dan apabila gunung-gunung dihancurkan, dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan. Unta bunting itu maksudnya properti harta benda Bu, yang sangat berharga, itu unta bunting disebutnya. Kalau sekarang kira-kira apa yang paling berharga itu? Yang paling wah pokoknya disukai manusia lah. Wis, macam-macam ya Bu, ya mungkin harta benda lah. Kalau saat itu simbolnya apa? Unta yang bunting. Yang bunting. Terus? Dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Ah. Dan apabila lautan dipanaskan, dan apabila roh-roh dipertemukan dengan tubuh untuk dibangkitkan, terus, dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apa dia dibunuh, dan apabila lembaran-lembaran catatan amal telah dibuka lebar-lebar, dan apabila langit dilenyapkan, dan apabila neraka jahim dinyalakan, dan apabila surga didekatkan, setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya. Iya, sudah. Setiap jiwa mengetahui apa yang telah dikerjakan. Matahari digulung, runtuh semua. Dalam ayat yang lain kita temukan bahwa bumi dan langit yang sekarang ini kita huni itu nanti diganti dengan bumi dan langit yang lain. Surah 14, surah Ibrahim pada ayat yang ke-48 Allah berfirman, "Yauma tubaddarul ardu ghairal ardi was-samawati wa barazu lillahil wahidil qahhar." Surah 14 Ibrahim ayat yang ke-48. Ayat 48. Yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, iya, dan demikian pula langit, dan mereka semua di padang mahsyar berkumpul menghadap kehadirat Allah yang Esa dan yang Perkasa. Dan setelah Allah mengganti bumi, jadi perjalanan manusia selanjutnya Bapak Ibu, itu manusia semuanya akan dibangkitkan. Jadi buminya bukan bumi sekarang ini Pak, karena kalau bumi sekarang itu hancur, tadi dikatakan begitu. Gunung pun hancur, semuanya hancur. Seperti apa gantinya, udah gak usah dipikirin lah. Gitu ya prosesnya. Yang jelas hukum-hukumnya sudah berbeda. Disitulah kalau sudah diganti dengan bumi yang lain, maka manusia sejak pertama diciptakan sampai terakhir nanti, semua dibangkitkan kok. Dipertemukan dengan jasad barunya. Bukan jasad sudah hancur Bu, tapi jasad barunya. Dan jasad yang baru itu sangat sesuai dengan amalnya ketika di dunia. Maka bagi orang yang beriman beramal soleh seperti bapak ibu sekalian ini, insya Allah, aminnya yang kompak loh pak. Didoakan aminnya kok lemes gitu loh. Maka nanti akan diberikan jasad yang lebih baik ketimbang sekarang. Wajahnya berseri-seri, bercahaya. Begitu kata Al-Quran. Sebaliknya bagi orang yang durhaka, meskipun ketika di dunia itu memiliki wajah, performan fisik yang mengagumkan begitu, mereka dibangkitkan dalam keadaan yang sangat menakutkan. Jangankan orang lain, bahkan dirinya sendiri pun juga takut. Pangling. Pangling itu artinya apa, Bu? Gak ngenali. Surah nomor 3, Ali Imran 106 sampai 108 bicara tentang ini. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh fa ammal ladzina istaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri. Muka putih berseri. Dan ada pula muka yang hitam muram. Hitam muram. Adapun orang-orang yang hitam muram mukanya, kepada mereka dikatakan, kenapa kamu kafir sesudah kamu beriman? Nah. Karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu. Bukan hanya wajahnya hitam muram. Di ayat yang lain kita temukan, ternyata apa? Ada yang buta. Dibangkitkan dalam keadaan buta. Surah 20 ayat 124. Kebayang enggak? Itu mereka akan menjalani kehidupan yang abadi dalam keadaan yang buta. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Nah, kami akan menghimpun, membangkitkannya dalam keadaan buta. Terus kan Ustaz, mereka protes kan Bu? Setelah mereka itu merasa mungkin waktu di dunia hebat gitu, kok buta, mereka protes. Berkatalah ia, ya Tuhanku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat. Tuh, apa jawaban Allah? Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu pun dilupakannya. Masya Allah. Na'udzubillahi. Ini situasi ketika manusia dibangkitkan dari kuburnya. Dan dalam penjelasan hadis-hadis, semua manusia dibangkitkan dalam usia yang sebaya. Yang dulu meninggal kecil menjadi dewasa. Yang meninggalnya sepuh menjadi muda. Maka tidak ada anak kecil, Bu. Apalagi bayi enggak ada. Nah, kalau ada bayi siapa yang ngomong? Ya kan? Repot. Enggak ada. Juga yang sepuh itu nenek ada, Bu, tapi nenek-nenek enggak ada. Nenek kan status, ada, hubungan keluarga masih ada. Tapi kalau usia nenek-nenek yang sepuh enggak ada. Kakek ada, tapi kakek-kakek enggak ada. Semua kembali muda. Rasulullah kan pernah ditanya seorang nenek kan, maaf Rasulullah, nanti orang seperti saya tua ini apa bisa masuk surga? Nabi sambil nahan ketawa, Bu, nahan senyum, jawabnya apa? Maaf ya nek, di surga gak ada nenek-nenek. Itu jawabnya, Bu. Padahal Nabi sedang bercanda itu, Bu. Beliau sedih karena dianggapnya Nabi sedang serius gitu kan. Terus kemudian sedih, setelah sedih Nabi langsung menghibur, nanti nenek kembali muda. Semua sebaya. Bahkan Bapak Ibu dalam hadis dinyatakan bahwa ini riwayat Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim di Kitabul Iman. Mereka tidak hanya muda tapi juga tidak berpakaian dibangkitkan. Bertelanjang kaki, enggak ada sandal-sandalan, Bu. Itu kumpul di mahsyar itu loh. Di mahsyar itu, Bu. Saat Nabi menceritakan gitu, sempatnya Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, saat nanya, "Ya Rasulullah, apa enggak malu?" kira-kira gitu. Apa enggak malu kalau dipanggil begitu? Nah, jawabannya Pak, setelah azan ya, Pak. Kira-kira gitu. Setelah masuk azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Baik, kita tambahkan sedikit lagi Bapak Ibu, sedikit lagi. Tadi sampai bahwa ketika manusia dibangkitkan di alam, di mahsyar, gitu ya. Maka ketika di mahsyar, manusia khususnya mengalami kesulitan yang sangat dahsyat, yang luar biasa. Namun ada Rasulullah menyatakan dalam sebuah sabdanya, ada 7 golongan manusia yang akan mendapat perlindungan di saat tidak ada perlindungan sama sekali kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. 7 itu siapa? Yang pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua, pemuda yang istiqamah beribadah. Yang ketiga, seseorang yang hatinya senantiasa terikat atau terkait ataupun istiqomah untuk ke masjid. Yang keempat, dua orang yang bersahabat, yang berteman hanya karena Allah. Dia bertemu dan berpisah hanya karena Allah. Yang kelima, siapa? Orang yang menjaga kehormatannya. Oleh Nabi dikatakan apa? Seorang laki-laki yang diajak berzina oleh atasannya yang cantik, disebut nih hadis ini, atasannya yang cantik, tapi dia menolak dengan mengatakan, maaf, saya takut kepada Allah. Kira-kira seperti Nabi Yusuf gitu loh, tolak. Nah, ini atasan kita gak cantik aja kalau kita gak kuat mungkin. Masya Allah, luar biasa itu. Yang keenam siapa? Orang yang bersedekah dengan ikhlas. Digambarkan di hadis itu, tangan kanan yang memberi, tangan kiri tidak tahu. Dan yang ketujuh, yang terakhir, Nabi katakan, orang yang dalam kesunyian malam berzikir munajat kepada Allah sampai terkadang meneteskan air mata. Tujuh golongan ini yang oleh Rasulullah dikatakan mereka akan mendapatkan perlindungan di mahsyar. Mudah-mudahan kita masuk salah satunya nih, Bu. Yang dimaksud tujuh itu bukan berarti semua tujuh tidak. Salah satunya mudah-mudahan masuk. Yang paling jelas kan, yang kami bersaksi Bapak Ibu kan insya Allah termasuk istiqomah ke masjid ini. Nah, mudah-mudahan dicarat oleh Allah, nanti dapat perlindungan. Seandainya, na'udzubillah min dzalik, tapi kok kita tidak masuk tujuh, masih ada harapan. Masih ada harapan untuk dapat terhindar di kesulitan mahsyar. Harapannya itu apa? Syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana ceritanya? Dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim, termasuk ini paling banyak ini. Manusia ketika dibangkitkan di mahsyar, semua manusia sejak awal mereka berbondong-bondong datang kepada Nabi. Nabi yang pertama dikisahkan siapa yang datangi? Nabi Nuh alaihi salam. Wahai Nabi Allah, doakan kepada Allah, mintakan syafaat untuk kami semua. Nabi Nuh menolak dengan mengatakan, nafsi, maaf, diriku sendiri juga berat sekarang. Aku gak berani minta sama Allah. Nabi Nuh sebutkan alasannya apa? Dulu pernah ketika di dunia, beliau berdoa ditegur oleh Allah. Misalnya disebut di surah nomor, gak usah dibuka Ustaz. Surah nomor 11 ayat 46. Nabi Nuh ditegur, ya Nuh, innahu laisa min ahlik, innahu amalu khairu salih. Wahai Nuh, kamu jangan berdoa untuk anakmu ya, karena anakmu bukan lagi sebagai keluargamu, karena dia tidak beramal soleh. Ini salah satunya. Kemudian manusia dengan kecewa, mereka akhirnya berbondong-bondong menuju Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim pun menjawab, nafsi, diriku juga bermasalah. Aku enggak berani minta syafaat. Karena apa? Beliau katakan, aku juga pernah dulu berdusta ketika di dunia. Berbohong meskipun tujuannya baik sebetulnya. Ketika ditanya Raja Mesir Ibrahim, siapa itu? Padahal istrinya, Bu. Dia jawab, dia saudara perempuanku. Dia berbohong kepada kaumnya, ngancurin Tuhan-Tuhannya, terus kapaknya ditaruh di leher, kapak paling gede kan, kaumnya nanya, Him, siapa yang ngancurin Tuhan kami, Him? Ya, Ibrahim kan panggilannya Him, Bu. Siapa yang ngancurin? Mereka bilang apa? Nabi Ibrahim jawabnya apa? Dia. Fas'aluhum inkanu yang tikun. Tanya dia. Oh, dia megang kapak. Padahal dia bohong kan. Manusia kecewa. Akhirnya datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ketika dimintai juga mengatakan, nafsi, masalah juga aku. Kenapa? Ketika di dunia aku pernah berbuat salah. Satu apa? Beliau emosi, Bu, mukul orang sampai meninggal. Padahal tadinya tidak ingin membunuh. Yang kedua apa? Juga beliau pernah berdoa yang ditegur oleh Allah. Doa apa? Minta supaya melihat Allah. Loh, ini kan doa yang kira-kira, masuk doa pingin minta lihat Allah itu loh. Maka ditegur oleh Allah. Dengan mengatakan apa? Falamma tajalla rabbu, jika kamu Tuhanmu bertajalli, artinya mewujud dalam kehidupan itu, maka tidak mungkin. Di dunia tidak mungkin kalau langsung. Kan begitu. Maka manusia datang kepada Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Isa menolak dengan tidak menyebut alasannya apa. maka semua datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad yang akhirnya menjanjikan untuk memohonkan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang beruntung mendapat syafaat? Dan apa itu yang dimaksud syafaat? Pada pertemuan selanjutnya kita bahas insyaallah. Kira-kira gitu. Kenapa, Pak? Oh, bukan. Ya Aisyah nanya, Pak. Aisyah nanya, ya Rasulullah, bagaimana mungkin kita, bagaimana nanti kalau kita telanjang? Nabi jawab, oh ya betul, terima kasih, Pak. Nabi jawabnya apa itu? Saking beratnya huru hara saat itu, Pak, tidak sempat mikir orang untuk melihat yang lain, Pak. Jadi Nabi kan, Aisyah kan tanya, nanti kalau kan enggak pakai baju kan malu Rasulullah, gimana sih? Gitu kan? Ya. Pikirannya kan seperti di dunia gitu loh, Pak. Makin Nabi jawab, saking beratnya huru hara saat itu, tidak akan ada yang sempat untuk memperhatikan orang lain. Itu mau jawaban Nabi. Jadi nggak mungkin, Pak, kita nggak mungkin, Pak, itu. Karena apa? Saking beratnya kira-kira. Apalagi moto, nggak mungkin, Pak, kira-kira. Dan seterusnya itu. Baik, baik. Mungkin gitu. Jadi apa itu syafaat dan siapa yang akan dijanjikan Allah mendapat syafaat? Pada pertemuan selanjutnya ya Bu ya. Mohon sabar insyaallah. Insyaallah. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kajian tafsir tematik pada malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya marilah kita akhiri dan kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.